تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مان yaitu مان بن إيسى sudah berlalu. Qala hadatsana Malik, ini Imam Malik yang terkenal, Malik bin Anas bin Malik ibni Abi Amir Al-Asbahi an Abdurrahman bin Harmala an Sa'id bin Al-Musayyab. Abdurrahman bin Harmala Al-Aslami Al-Madani, orang Madinah juga. An Sa'id bin Al-Musayyab, ini imamnya para tabi'in di Madinah. Salah seorang dari apa? Kemarin kita sebut ahli fikih di kota Madinah ada berapa orang? Hah? Ada 7 orang. Ini salah satunya. Sa'id bin Musayyab. Jadi Sa'id bin Musayyab di sini berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Jadi Sa'id bin Musayyab seorang tabi'in, lalu dia berkata, "Rasulullah bersabda." Saya mau bertanya, dia dengar dari Nabi atau tidak ini? Tidak, tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi, hanya berjumpa dengan sahabat. Berarti ini terputus. Ini dalam istilah riwayatnya disebut dengan nama hadits mursal. Haditsnya mursal. Tapi ini enggak ada masalah ya, karena penulis di sini hanya membawakannya sebagai pendukung. Dan hadits mursal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidak semuanya ditolak. Ada hadith mursal yang diterima juga. Salah satunya seperti ini. Ya, Sa'id bin Musayyab itu mursalnya dari mursal yang sangat kuat sebagai pendukung. Ya, kalau dia ada dukungan dari riwayat lain, diterima mursal itu. Baik. Kata beliau di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa lam yuakhiru ta'khira ahli al-masyriq." Terus-menerus mereka ini di atas kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa dan tidak mengakhirkan sebagaimana penduduk timur mengakhirkan. Penduduk timur ini orang-orang Irak yang sudah berlalu ya.